Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 85 بعد 200، حديث yang ke-285. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله. Aku tunggangkan atas seekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan terjemahannya. Mudah-mudahan bahasa Indonesia saya benar. Saya tunggangkan ala di atas seekor kuda fi sabilillah. Maknanya Umar memberikan kuda untuk seorang mujahid yang belum punya kuda. Itu saya tunggangkan. Paham? Bukan beliau yang naik. Beliau tunggangkan. Silakan pakai kuda saya aja. Maka mujahid itu dikasih kuda untuk berjihad fi sabilillah. فَأَضَعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ. Tetapi kemudian dia sia-siakan kuda itu. Ini setelah dipakai perang, kan sudah diberikan sama dia, kurang diurus kudanya. فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ. Kadang kudanya enggak diurus. Aduh, itu saya kasih kuda kemarin enggak diurus, disia-siakan. فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص. Maka aku ingin membelinya kembali. Aku berharap dia akan menjualnya kepadaku dengan murah. فسألتُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka aku pun bertanya kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم, bolehkah seperti itu? Saya sudah kasihkan ke orang, ternyata disia-siakan, udah saya beli kembali aja. Qala la tashtari wa la ta'ud fi sadaqatika. Jangan kau beli dia. Jangan kau beli kuda itu. Dan jangan kau batalkan sedekahmu. Jangan kau batalkan sedekahmu. Wa in a'taakahu bidirham. Walaupun dia memberikannya kepadamu hanya dengan imbalan 1 dirham, jangan. Fa innal aaid fi hibatihi kal aaid fi qai'ihi. Karena seorang yang mengambil kembali apa yang sudah disedekahkan seperti seorang yang menjilat kembali muntahannya. Wa fi lafdhin, di dalam satu lafaz disebutkan, fa innal ladhi ya'udu fi sadaqatihi. Karena sesungguhnya orang yang mengambil kembali apa yang sudah disedekahkan itu seperti anjing yang muntah, tsumma ya'udu fi qai'ihi, kemudian dia menjilati kembali atau memakan kembali muntahannya. Al hadisus sadis والثمانون بعد المئتين. Hadis yang ke-286. وعن ابن عباس. Kalau tadi dikatakan في لفظين, karena sama-sama dari Umar, berarti satu hadis, cuma beda lafaz. Sedangkan ini disebutkan hadisnya beda, karena disebutkan 286, tadi 285. Mengapa? Karena sahabat yang menceritakannya juga berbeda. yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, al-aid fi hibatihi kal-aid fi qai'ihi. Sesungguhnya siapa yang mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan, maka dia seperti orang yang menelan kembali apa yang sudah dimuntahkan. Ini menunjukkan betapa jijiknya mengambil kembali, menjilat kembali muntahan. Baik, seperti itulah jeleknya kalau barang yang sudah diberikan diambil kembali. Ikhwan ibn na'azakumullah, hadis kedua ini, hadis yang 286 ini sama dengan atau semakna dengan hadis yang 285. Sahih? Sama apa enggak sama? Tetapi ada perbedaan. Mal farqu bainahuma? Unduru, lihat apa perbedaannya. Hah? Temu? Serupa tapi tak sama. Perbedaannya dalam hadis yang 285 disebut sedekah. Dan juga dikatakan siapa yang mengambil kembali apa yang sudah disedekahkan. Taib, fainal a'id fi hibatihi, sedangkan yang kedua disebut hibah. Siapa yang kembali atau mengambil kembali apa yang dihibahkannya. Taib, adapun yang kedua tidak menyebutkan sedekah sama sekali. Sedangkan hadis pertama disebutkan dengan sedekah, la ta'ud fi sadaqatika. Jangan kau ambil kembali apa yang disedekahkan. Kemudian dalilnya, sesungguhnya siapa yang sudah atau siapa yang mengembalikan atau mengambil kembali apa yang sudah disedekahkan, seperti orang yang menjilat kembali apa yang sudah dimuntahkan. Fa hadza sadaqa wa hadhihi sadaqa wa hadhihi hibah. Hunaka farqun bainahuma. Sahih? Ada perbedaan antara sedekah dengan hibah. Adapun hibah diberikan tidak dengan syarat kepada fuqara wal masakin, tetapi memberikan pemberian pada siapapun. Baik. Kemudian sedekah adalah yang diberikan pada seseorang yang dia memang fuqara, masakin, perlu dibantu, maka dikatakan sedekah. Fahibah a'ammu, lebih umum minas sadaqah. A'ammu minhu o minha. Hibah lebih umum daripada sadaqah, karena sadaqah termasuk juga dalam hibah, maka hukumnya sama. Apa yang sudah diberikan tidak boleh diambil kembali. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara global. A'ana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu rajulan 'alal jihad fi sabilillah. Umar ibn al-Khattab membantu seseorang di jalan Allah dengan memberikan seekor kuda untuk tunggangannya. Fa'atahu farasan yaghzu 'alaihi. Diberikan kepadanya seekor kuda untuk dia berperang di atasnya. Faqasar ar-rajul fi nafqati dhalikal faras. Ternyata orang itu memiliki taksir, kekurangan dalam menafkahi kuda tersebut. Kurang dikasih makan, kurang dikasih minum, kurang digembalakan, kurang dilatih, sehingga kuda itu semakin kurus. Walam yuhsin al-qiyam 'alaihi. Dia tidak baik dalam mengurusinya. Al-qiyam 'alaihi maknanya mengurusi. Wa at'abahu hatta hazila wa da'ufa. Bahkan membuat kuda itu lelah. Berarti bukan hanya diberi makannya kurang, bukan hanya diurusinya kurang, bahkan dibebani dengan beban yang berat, sehingga kuda itu menjadi hazila wa dha'ufa, menjadi kurus dan lemah. Farada Umar an yashtarihi minhu, maka Umar pun ingin membelinya kembali. Wa alima annahu sayakunu rakhisan lihazalihi wa dha'fihi, dan beliau menduga bahwa beliau akan membelinya dengan harga murah. Mengapa? Lihazalihi wa dha'fihi, karena kurusnya dan karena lemahnya. Falam yaqdum ala syira'ihi, tetapi Umar radhiyallahu taala anhu tidak maju untuk membelinya hingga beliau istasyara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala dzalik. Beliau tidak membelinya, tidak maju untuk membelinya kecuali setelah bermusyawarah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mengapa beliau bermusyawarah dulu kepada Nabi? Fi nafsihi min dalika syai'un. Karena Umar merasa pada perkara ini ada sesuatu. Masa saya sudah berikan, saya beli kembali? Masa apa yang sudah saya hadiahkan, saya sedekahkan, kemudian saya ambil kembali, saya beli kembali dengan harga murah lagi? Terasa di hati Umar. Makanya beliau tidak langsung membelinya, tapi tanya dulu pada Nabi. Mengapa demikian, kok Umar bisa merasakan hal tersebut? Karena Umar bin Khattab minal mulhamin. Dikaunihi minal mulhamin. Karena beliau termasuk orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW tentang Umar? Nabi mengatakan inna man kana qablahum muhaddatsun law kana fi ummati lakana Umar, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya secara makna bahwa Nabi SAW menyatakan sesungguhnya di antara orang-orang terdahulu ada muhaddatsun. Apa muhaddatsun? Ay mulhamun, yang sering mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi, tapi mendapatkan ilham. Lau kana fi ummati lakana Umar. Kalau saja di umatku ada orang yang seperti itu, maka niscaya Umarlah orangnya. Sehingga beliau seringkali merasa ini salah. Merasa ini salah, padahal belum turun wahyu. Contoh, Umar berkata, ya Rasulullah, masa kita-kita ini bisa melihat wanita-wanita yang merupakan kerabatmu yang bukan kerabat kami? Sepertinya enggak pantas, ya Rasulullah. Sebelum turun ayat hijab. Sebelum turun ayat hijab. Apa enggak sebaiknya dihijabi, mereka jangan keluar? Subhanallah, turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, memerintahkan nabinya untuk menghijabi istrinya, wanitanya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin untuk menghijabi keluarganya. Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Wahai Nabi, beritakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menghijabi diri-diri mereka, menutupkan ke seluruh tubuhnya. Masya Allah, cocok dengan apa yang dikatakan oleh Umar. Apa yang kedua? Yang kedua masalah khamr. Umar melihat orang mabuk bersikap aneh, ngelambiar kesana kemari, ngomongnya juga ngeracok, gak jelas, bahkan ada yang berkelahi. Maka Umar pun berkata, ya Rasulullah, apa hukumnya khamr ini? Masa dibolehkan untuk kaum muslimin? Belum turun ayat. Maka kata Rasulullah SAW, begini saja, jangan meminumnya kalau mau salat. Wala taqrabu salata wa antum sukara. Jangan dekati salat kalau antum mabuk. Jadi kalau mabuk enggak boleh salat. Umar masih belum puas, ya Rasulullah, perlu ada kejelasan tentang khamr ini bagaimana? Masa kita masih boleh minum-minum yang seperti itu? Terus Umar berkata sampai turunnya pengharaman khamr. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa Umar memang mulhamun. Kata Nabi, kalau saja ada mulhamun, kalau saja ada muhaddatsun dari umatku, lakana Umar. Fanahahu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada saat itu pun Umar ragu untuk mengambil kembali atau membeli kembali pemberiannya. Dan bermusyawarah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bolehkah membelinya? Maka kata Nabi, jangan. Fanahahu An-nabiyyu an syira'ihi walau bi aqalli thaman. Nabi melarang untuk membelinya walaupun dengan harga murah. Li'anna hadha syai'un kharaja lillahi ta'ala. Karena perkara itu sudah dikeluarkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tattabi'uhu nafsaka wala tata'allaq bihi. Maka jiwamu jangan mengawasi, dirimu jangan selalu terkait dengannya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, adab terhadap orang yang sudah memberikan hadiah, memberikan sedekah, memberikan hibah, maka adabnya adalah la tattabi'uhu, jangan terus mengawasinya. Saya pengen memberikan hadiah kepadamu, ikan mas koi, misalnya. Ya. Tapi tiap hari ditanya, gimana ikannya? Gimana ikannya? Gimana diberi makan enggak? Sehari berapa kali? Oh, ininya berapa? Itunya bagaimana? Ininya airnya ada sirkulasi enggak? Dan seterusnya. Enggak boleh. Itu namanya tatabbu'. Kalau mengajari, silahkan. Tetapi tatabbu' itu artinya apa? Artinya hatinya dia belum lepas dari apa yang dia berikan. Saya berikan kuda kepadamu, hadiah buat engkau berjuang fisabilillah. Sedekah agar engkau berjuang fisabilillah. Tapi dilihat terus, dia meliharanya bagaimana? Aduh, kenapa enggak dikasih makan begini? Kenapa enggak dikasih makan yang itu? Kenapa ditunggangi terlalu berat? Jangan diberi beban yang terlalu berat. Itu kuda itu begini, jangan begitu, jangan diginikan, jangan di... La tattabi'uhu. Jangan kau terus mengikutinya, mengawasinya, menelusinya. Artinya engkau masih merasa sayang pada kudamu. Engkau masih merasa sayang dengan pemberianmu. Dan itu keterikatan hatimu kepada sesuatu yang telah kau berikan. Padahal yang namanya hibah atau hadiah atau sedekah sudah berpindah kepemilikan, maka engkau jangan ngurusi dia. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara seperti ini adalah sesuatu yang sunnah atau sesuatu yang dianjurkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi, jangan kamu ambil kembali, jangan kamu menelusurinya, mengikutinya, menyelidikinya, jangan. Biarkan. Itu sudah bukan punya kamu lagi. Fala tattabi'uhu nafsak wala tata'allaq bihi. Jangan engkau mengawasinya, menelusurinya, dan jangan pula engkau masih terkait hatinya dengannya. Wali alla yuhabikal mauhub lahu fi tsamani. Dan agar jangan engkau menginginkan kembali benda tadi. Kalau engkau menelusuri, akibatnya apa? Aduh, sayang sekali. Saya kasih, tapi gak diurus. Udahlah, biar saya ambil kembali. Udah diberikan, tidak boleh diambil kembali. Kalau gitu saya beli. Jangan, walaupun dibeli. Nabi menyatakan, jangan wahai Umar. Jangan, walaupun dia memberikan kepadamu dengan harga murah. Fatakunu raji'an biba'di sadaqatik. Karena dengan itu engkau mengambil kembali sedekahmu atau membatalkan sedekahmu. Wali anna hadza kharaja mink. Karena benda itu, pemberian itu sudah keluar dari dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kaffara dzunubaka, sudah menghapuskan dosa-dosamu, sudah membersihkan kesalahan-kesalahanmu. Itu ibadah yang sudah sah. Dan engkau sudah mendapatkan pahalanya, sudah mendapatkan penghapusan dosanya, wa akhraja minkal khaba'ith, dan sudah membersihkan kejelekan-kejelekan yang ada pada dirimu, wal fadalat, kotoran-kotoran yang ada pada dirimu. Karena sedekah tutahhir. Sedekah membersihkan. Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah dari mereka yang akan tuzakkihim wa tutahhiruhum. Sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Membersihkan mereka dan mensucikan. Membersihkan dari kotoran-kotoran, membersihkan dari kekurangan-kekurangan, membersihkan dari harta yang mungkin tercampur sedikit dengan sesuatu yang haram, akan bersih dengan banyaknya sedekah. Maka jangan diambil kembali. Jangan diambil kembali. Fala yanbaghi an ya'uda ilaik, maka tidak boleh untuk kembali kepadamu. Walihada sama syira'ahu 'audan fis sadaqah, oleh karena itu membelinya kembali, apalagi memintanya kembali, itu adalah membatalkan sedekahmu yang tadinya sudah membersihkan, sudah mensucikan, sudah menghilangkan kotoran-kotoran dari hartamu, tiba-tiba diambil kembali. La yajuz. Thumma daraba mathalan litanfiri minal audi fis sadaqah. Kemudian Nabi memberikan permisalan dengan permisalan yang membuat orang jijik, enggak mau melakukannya. Apa itu? Bi'ab sya'is surah. Nabi mempermisalkannya dengan permisalan yang sangat menjijikkan. Wahiyya annal a'id fiha, yaitu orang yang mengambil kembali pemberiannya seperti anjing yang muntah dan kemudian menjilat kembali untahannya, ila kai'ihi fayakulahu. Tidak boleh kembali seperti anjing yang muntah kemudian menjilati kembali muntahannya. Nasallallahu salam al-afiyah. Mimma yadullu ala basya'ati hadhihi al-hal. Untuk menunjukkan betapa jeleknya perbuatan itu, wa khasatiha wa dana'ati murtakibiha, dan rendahnya orang yang melakukan hal tersebut. Alhamdulillah, ahlu sunnah adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika mereka bersedekah, ketika mereka memberikan hadiah, ketika mereka memberikan sebagai saling cinta mencintai, tahabu, saling berhadiahlah, misalnya kalian saling mencintai, maka ahlu sunnah tidak mengungkit kembali. Tidak bertanya-tanya dalam artian menyelidik. Apalagi kemudian mengambilnya kembali. Saya beli kembali. Walaupun saya mahal, saya beli. Kamu diberi gak diurus misalnya. Tidak. Itu bukan adab seorang ahlu sunnah wal jamaah. Walhamdulillah. Itu bukan adabnya seorang yang beriman. Karena Rasulullah SAW menyatakan, jangan engkau mengambil kembali atau membeli kembali apa yang sudah engkau berikan. Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu seperti orang yang muntah dan menjilatnya kembali. Rasul gambarkan dengan gambaran yang menjijikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Ma istafadu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis? Sudah kalian terjemahkan kan? Hah? Ketika kosong kemarin saya kasih tugas untuk menerjemahkan. Entah itu belum. Pelajaran kosong pekan yang lalu, bukan kemarin. Saya suruh untuk menerjemahkan fawaid hadis yang setelahnya. Ini hadis ini yang dimaksud. Kalau belum ala kulli hal, mungkin salah paham dikiranya hadis yang kemarin. Hadis kemarin sudah dibahas terjemah fawaidnya. Hadis ini yang saya maksud. Kalian terjemahkan sebagai PR di buku tulis kalian. Jangan kertas lembar, nanti hilang faedahnya. Di buku catatan kalian, karena nanti akan kalian baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bis-shawab.